rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kuasamu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiranmu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa-Mu.